dan menerimanya, baik dengan mata maupun dengan kemaluan. Maksudnya Allah akan membalas perbuatan-perbuatan itu. Wa idza kunta fi majlisin ma'a jama'atin pada kasratil kalama kullu. Sudah duduk di satu majelis dan di sana ada beberapa orang, maka janganlah engkau menguasai akan pandir di majelis. Jadi kalau duduk di majelis bagaimana dia bertanya, jangan seorang aja yang bertanya, kurang pada diberi kesempatan. Bal mata wajah jabat, tetapi hendaklah nampar lagunya. Sesudah itu dia, sesudah nampar lalu, summa matu wujjiha, kemudian nampi kita orang. Nampar lalu sudah habis, orang meminta, apa pendapat kita? Nah, jangan berdiam, orang minta pendapat. Jawab, ya. Menurut pendapat ini, kaitan sama. Atau, kenapa pendapat kita? Ada di pikiran, ya, ada juga menjawab orangnya, jangan berdiam aja. Padahal orang puji, orang memohon, orang meminta. Kalau datangnya yang wajib, sudah sering. Memandang datang yang perlu, sudah. Kemudian orang pulang meminta seorang bapak dan jangan berdiam. Ini aturan dan bapak dan summa takallam. Kalau orang meminta, maka wa idza kana insanun yatakallamu fala tu'aridhu bi kalamih bal isbir hatta yutimma kalamahu summa takallam. Apabila ada orang di majelis itu, jangan engkau menghalangi pandangannya di tanah-tanah. Kan kita lihat kalau orang berpandang, kadang dulu aku memutuskan dari kau ke mana, pandang kamu dulu, jangan lagi itu pada majelis. Orang rahasia kasih ke pandang, biar aja lah, biar aja ini pandang, biar aja kita sedang, nah, sambil menang apa pandang. Tetapi hendaklah engkau sabar saja, sehingga untung ia bapak dan lima itu, kan orang jadi bagi dia rumahnya. Jadi kalau orang kalah, engkau dah tuan guru bagi dia bapaknya sampai sampai yang kurangnya 50. Berapa jam sudah tinggal tuan guru itu kan kata, kan orang duduk itu kan kata, kalah. Nah, kayak itu, nah. Lamun yang duduk ini dah orangnya penyakit dia. Banyak kebanyakan duduk ini, periksa aja darah, peraturan hidupnya naik. Ya mestinya banyak berjalan. Lawan banyak merapat. Caranya merapat pun harus rata pinggangnya. Ada seporotnya. Coba bayangkan kalau orang datang kita melima duduk pintu orang makin pinggang makin apa? Karena jamaatun fi masjid, wa min umman yatahaddatsu fa amkit bima yaqul. Apabila di dalam jamaah itu ada orang yang berbicara, maka engkau berdiam. Dengarkan apa yang dibicarakan. Ingkana makan mutafari. Jikalau berhampiran saja. Namun bagi jauhan, kita dibunuh sini, orang-orang berpandangan dibunuh ke situ aja. Lulu gua. Wal kalamu yusma'u. Akawa berjauhan juga. Tapi pandir kita di sini kedamaran orang-orang di situ. Nah, memang gampang gue juga. Geruruman, geruruman. Jadi ngarannya sinyal terganggok. Fa'innar rijala yatahaddatu minhum al-wahidu. Wa nisa'a kullu wahidin tatahaddatu qablaha la ta'qilu ma taqulu al-ukhra. Karena kita ini laki-laki, kada sama lawan bini-bini. Kalau lalakian, tandanya laki-laki, apabila saikum bapak bayar, nang lain mendengarkan manuan-manuan gigiran, alias baganti-gantian. Itulah lalakian. Kalau babinian, ciri khasnya, baimbai, bapandar, siapa nang nyaring, itu nang kuyuh. Tertawa. Wa idza balagha qa'an insanin fadilatan fatahaddath bihi wa aqni 'alayhi bima yastahiqu walau kana min ahdika subha. Dan lagi, ini agak kita menerima sama. Apabila kita datang sahabat, dapat sahabat, kan kita nih menerima tamu. Tamu ini kebun-kebun wartawan menyampaikan berita lawan kita. Berita itu ada seseorang yang mendapat nikmat. Begitu beritanya. Fathadis biha, maka hendaklah engkau membicarakan, memandir-mandirakan kawan lain. Sebab ini berita gembira. Berita gembira. Jadi setiap kita mendapat berita gembira, kita kabarkan kepada yang lain. Wa asni alaihi bima yastahiqu, hendaklah kita memuji orang-orang yang diberi Tuhan keistimewaan. Nah, ini berat juga ya. Apabila mendengar berita ada orang yang banyak salah menumpang orang tua orang pada desa. Nah, ada orang lain orang alim kita pajak apa apa. Lain yang ulama bujur, lain yang ulama tidak biasa. Nah, kita hendaklah memuji. Kurang memuji, kada ada rugi. Kurang memuji, tas seperti wajah. Coba lah mengenal gigi telah lalu di pos-posnya kerana anu pakai tangan waris sama ngai. Walau kana min ahdaik, perhatikan sekalipun nang dipuji tadi adalah musuh engkau. Jadi kalau musuh mendapat nikmat, hendaklah kita puji. Aduh, nang biasa kalau musuh dapat nikmat, aduh, macam apa yang diundang, nikmati aja, tidak ini tidak. Wah, itu bapak saklah, bapak daur-daur bahan. Kalau awal kan biasa dapat nikmat, macam apa? Kan biasa awal dapat nikmat, kita dengan apa? Datang sama lah. Datang, bagi-bagi dong. Lagi-lagi dong. Macam-macam lah. Matinya pamah ilmu adalah memungkinkan harus kerjaan. Sekadar ilmu, sekadar itu lah. Wa asmi ilaihi ma yastahiqu wa kana min adalik wa inna sana ar-rajul ala aqramih yadullu ala ghalalati aqramih. Karena apabila orang itu muntungnya itu memuji sampai musuhnya dipujinya juga, itu menunjukkan bahwa utaknya orang itu kuat, tarafnya orang itu bagus. Kalau orang itu kata-katanya katuju mencela, memaki, mengupat dan sebagainya, itu sebaliknya menunjukkan orang itu ada kelainan itu. Wakamali bini, dan menunjukkan agama orang itu sudah sempurna. Jadi mengetahui orang itu agamanya sempurna atau belum, mengetahui akalnya itu sempurna atau belum, lihat kata-katanya. Apakah kata-katanya digunakan untuk memuji-muji makhluk Allah, ataukah kata-katanya itu mencaci maki makhluk Allah. Sebab setiap makhluk pasti ada yang kita puji di benda itu saja. Ada kebaikannya di benda itu. Nah terserah kita aja kan. Kalau melihat yang baik, mesti memuji. Kalau melihat yang buruk, mesti menguji. Tapi kalau kita menguji karena melihat yang buruk tadi, itu menunjukkan ke orang lain bahwa aku terganggu pikiran dan aku terganggu pikiran. Wa in balagha al-qadhi fala tatahaddats bi abada. Apabila yang sampai kepada engkau kata-kata yang busuk, yang buruk, janganlah engkau bicarakan lagi ke orang lain. Jadi janganlah berita-berita yang tidak baik itu disampaikan ke mana-mana. Sampaikanlah ke hambanya. Kalau berita yang buruk, billahi ta'ala, izharul jami wa sitrul qadim. Karena bahwasannya perangai Allah Ta'ala yang kita disuruh menurutnya adalah membuka yang bagus, menutup yang jahat. Jadi yang jahat ditutup, yang bagusnya dikeluarkan. Jangan terbalik. Kebaikan kurang ditutup, keburukan kurang diwantarakan kemana-mana. Itu kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ulun serumahan minta doa kembang yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah mengakarat dan diselamatkannya. Khusus kepada pria di perasaan, ulun banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta libur, minta halal. Wassalamualaikum. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسنها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول تماما في الشهور ورحمه الأرواح والرسول إمام المشرع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم من أرواح أئمة الجامع والصحابة والقرباء والتابعين تبع التابعين إلى يوم الدين خصوصا الإمام الحسين الحسن البصري وزير الشيعة العفاف وأجدادي وسيدي جلال البغدادي وسيدي الشيخ محمد بن عبد القادر المسمن على الميدان العلوي والتجريبي جمع مع مشهد عبد الله البنجري وشيخ محمد بشر الأنوار وإسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومرحومينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا أجمعين وإلى الحكم علينا وهو المحسنين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين والكريم الرحمن الرحيم يا ذا الشجاعة والرحمة والرحمة والحليمة وحلا ذريتنا المحسنين بركاتهم وأموالهم وأسرارهم وعلمهم ونفعتهم وخصوصية الكرامات في الدين والدنيا والآخرة وإنما رزقنا من أزواجنا وأحفادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء والحزن للأمراض الباطنة والظاهرة نور الظالمين ويد السلامية وأفضل العمر وأفضل منها وصحة كاملة وعافية كاملة لحجة ومكينة الأخلاق وصدق اليقين والصدقات ومحمد المفرد نطلب عبادة السلامة وأن الله يعلمنا ويوم في الدنيا وقلب الفرق وقيامة ويدخلنا وإياهم برحمته جميعا بالفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى مثل الله صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله الرحمن الرحيم إنا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Dan apabila sampai kepada engkau dari seseorang oleh berita keistimewaan seseorang, kita mendengar bahwa si anu mendapat keistimewaan, fatah hadrat dia, maka hendaklah engkau membicarakan nama-nama keistimewaan orang itu tadi. Wa asmi alaihi dan ubudilah orang yang diberi keistimewaan itu dengan ujian yang memang ia berhak dipuji karena ia diberi Allah keistimewaan. Walau kana min ahdika, walaupun yang engkau puji itu tadi adalah musuh engkau. Jadi apabila ada kita mendengar kabar ada orang yang diberi Tuhan keistimewaan, maka orang yang diberi keistimewaan itu kita puji. Walaupun nama diberi keistimewaan oleh Allah itu musuh kita, tetap kita puji juga. Karena memang orang yang diberi keistimewaan Tuhan berharap dipuji. Memang mestinya dipuji itu karena Allah pun memberi keistimewaan kepada orang-orang. Kenapa kita jadi memuji? فَإِنَّ لَنَا أَرْوَجُوا عَلَىٰ أَرْوَجُوا يَحِلُّ عَلَىٰ يَحْلِ وَكَمَعْمَعِهِ. Karena bahwasanya seseorang yang memuji atas kesamaan hamba Allah menunjukkan yang memuji itu akalnya sempurna dan agamanya pun sempurna. Jadi istilahnya, kalau orang memuji kepada orang lain, memuji itu menunjukkan akalnya sempurna, pikirannya waras, agamanya pun sempurna. Dan sebaliknya, apabila sampai kepada engkau berita-berita yang buruk, berita-berita yang kada bagus sampai kepada kita, maka jangan kita wawancarakan ke lain. Apabila kita mendengar berita yang baik, jangan kita panggil ke lain. Abadan sampai ke mati, cukup. Kenapa? Karena min akhlaqat dari ta'ala yughrar jamil wa yughrar. Karena kita disuruh menurut akhlaknya Allah. Karena kita sebagai khalifah Allah. Bagaimana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu menutupi akan yang buruk dan membuka yang baik. Coba di dalam awak kita ini ada darah, itu di dalamnya disembunyikan. Ada tahi, itu di dalamnya. Ada kami, itu di dalamnya. Jadi Tuhan itu sudah mendidik bahwa kita setiap apa-apa yang tidak bagus disembunyikan, jangan kita keluarkan. Seandainya ada tahi ini keciuman di luar, yang dalam Allah kita ini kami, keciuman di luar, yang di dalam tanah rongrongnya ini, niscaya orang yang di rumah kita yang tidak mau berbarat kalau kita barat-barat berjauhan yang jadi gini masih kita bawa kita bapak anak masih bapak itu karena Allah menutupi kejahatan kita dengan kebaikan dari Allah. Jadi kebaikan Allah itulah yang menutup akan kejahatan kita sehingga tidak kurangnya kita itu mau berbuat. Seandainya pada dalam kebaikan kita itu ditutup Allah, tabungnya semuanya. Niscaya orang mesti kumpul bukan melayani beberapa orang kita kumpul pun wajar. Dan itu membuka kebaikan dalam, menutup kejahatan dalam itu. Hasil yang lebih baik. Jangan kebaikan, kebaikan orang kejahatan orang yang diwarisi kesalahannya itu pada dalam kualitas Tuhan jadi kualitas Yesus. Wa iya wa iya man darajatkan fa inna allaha yaqulu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun. Jauhkanlah diri engkau daripada bersifat buruk sangka dan menyangka-nyangka yang kada bagus lawan orang Islam. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang sayang lawan imannya, supaya iman jangan hilang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah alaimu akan sangka-sangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, bahwasanya sangka-sangka itu kebanyakan adalah jahat. Jadi apabila Tuhan menyuruh kita menjauhi akan sangka-sangka buruk dan hubungannya tadi yang disuruh orang beriman, nah disinilah pahaman kita tahu, yaitu apabila orang yang ada buruk sangka, maka pahamannya pacul, yaitu mati suhu rahimah. Apabila orang itu bagus sangkanya, kadang melihat lagi anak orang lain, maka itulah tandanya ibadahnya. Di dalam kitab tafsir Jalalain, sesudah inna ba'dadh-dhanni ithmun wa huwa kathirun, ujar Sidin banyak-banyak sangka-sangka yang jahat itu. Kadang nisruhi bi ahli khair minal mu'min, seperti menyangka sangka yang buruk dengan orang-orang yang beriman. Sama-sama dia beriman, kenapa menyangka buruk? Allahu Ta'ala, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, dan kamu menyangka akan sangka yang buruk, yang jahat, dan adalah kamu golongan-golongan buruk. Itu di dalam ayat Quran ini, kalau yang tadi surah Al-Hujurat, kalau yang ingat ke ayat 13 atau 19, kalau yang ini wabanantum banantau wabantum kumumura, yaitu manbanantum ala yang qalibar rasul wa yu'minuna ila ahlihim abada wa yu'lina dharika fi kulubikum wabanantum banantau wabantum kumumura. Dalam surah Al-Fatih, kalau ingat ke surah yang bal banantum alla yang qalibar rasul wa yu'minuna ila ahlihim abada, kamu menganggap, ini di dalam hati orang yang nampak, menganggap artinya itu bahwa Rasulullah dan pengikut-pengikut Rasulullah kedua-dua lagi daripada medan dan peperangan. Artinya apa? Abadan Wazuyina dalika fi qulubikum, sangka-sangka yang buruk itu saja. Nang menganggap bahwasanya Rasulullah dan kawan-kawan yang berperang itu kalah. Berataan pada dalam diri. Itu sudah menjadi kebagusan di dalam hati. Orang munafik itu nang menjadi bagus di hatinya. Nang dianggapnya bagus, nang dirasanya bagus adalah menyangka orang dengan sangka yang karena menyangka orang dengan sangka buruk itu memang dianggapnya bagus, maka itulah amalannya sehari menyangka orang baik. Kenapa menyangka orang buruk? Memang munafik nang satu. Lalu dalam kitab tafsir Ainnahum yusta'funa bisifatnya bahwa Rasulullah SAW dan kawan-kawan sahabatnya yang sempat berperang di sana apa peperangan itu. Jadi munafik ini menganggap kan yang kelihatannya ada waktu Nabi itu menjadi sahabat berataan kita dilakukan berperang. Dan dari itu bubuhan munafik ini benar-benar pada mempah. Nah, lalu ini imong adanya ini yang bertinggal, awak bertinggal berperang, awak bertinggal berperang, imong. Dan di hatinya itu pula menganggap ada harapan Muhammad tahun awal itu rasa akan dari berperang mati ketika ini ketika anak. Gara-gara undang dapat cepat, namun undang dapat berarti tentara bertambah banyak, lantaran undang bertinggal, tentaranya sedikit. Itu memang di hatinya itu orang-orang itu. Itu sangkaan kamu, sangkaan buruk. Hada wawiru, nang itu tadi atawan sesamanya. Setiap sangka-sangka terhadap Rasul, sangkaan terhadap orang beriman, sangkaan terhadap baik, seperti menyangka bahwa Nabi lawan orang beriman kalah berperang sepertinya. Yang lain dari itu sama aja. Tiap-tiap sangka yang buruk, apa? Akibatnya, wa kuntum qauman buruk, jam kubahirin ayharikin indallah biha tabaran. Menurut tafsir jalan lain, kamu punya sangkaan buruk itu menunjukkan bahwa keadaan kamu di ilmunya Allah, wa kuntum dan keadaan kamu di dalam ilmu Allah, kaum kaum yang buruk yang daripada baik. Ayyalikin kuntum kaum manhalikin. Kamu sudah ditulis di sisi Allah adalah tandanya orang yang binasa. Bihadat bani buktinya sangkaan buruk. Jadi orang yang punya sangka buruk, orang yang melihat keburukan orang lain, itu tandanya. Tandanya pada iman mati. Ini sudah dibicarakan semalam ayat-ayatnya dan dalil-dalil lain di kitab Min Hasan Al-Qiyas di Rasulullah Nah, sudah semalam. Nah, sebelum anu kitab lain kan ada semalam kitab Tahlus Min Hasan Al-Qiyas. Semalam bicara apabila Muhammad juga iman, janganlah buruk sangka dalam Allah. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ الْقَلْبِ. Jauhi olehmu ujar Rasulullah SAW akan sangka-sangka, jangan kakaju menyangka-nyangka. Jangan samunyaan sangkaan itu dihilangkan saja, karena nang banyaknya sangka itu dosa. Lamun sudah banyak yang jadi dosa, sangkaan baik-baik kita jauhkan. Kalau tersangka yang jahat. Sebab anak memisah mana sangka baik, mana sangka buruk. Kalau kaya masih sangka itu sudah yakin saja orang beriman surga, orang Islam surga, dan terjerang. Orang lain yang dituruh, manisah di sini, mandangan. Apa yang macam-macam mencari cari kesalahan orang mencari tahu yang bukan orang kada boleh itu tanandanya masih jadar khatimah. Jadar suhu khatimah di rumah tangga aja dulu, kalau kita misalnya pemandu itu. Jangan sampai yang saya ikutnya sampai jatuh pada yang suntuk. Yang suntuk jangan sampai jatuh pada yang suntuknya. Yang suntuknya itu yang penting mana di rumah tangga kita ini aja. Jangan sampai orang-orang rumah tangga ini berusaha untuk mati dari beriman. Lama sudah berusaha mati beriman, lalu ada beriman juga matinya, ngarangnya kan ya tak sesuai. Sebab sudah diusaha. Memang kau diusaha mati dari beriman. Selama di rumah tangga kita ini ada orang-orang berusaha, sudah rumah tangga kita kacau. Yang biasanya buat usaha itu banyak banget. Oleh sebab itu dijaga. Menjaganya yang mana aja? Apabila aku buruk sangka di hatiku, aku tidak ingat ada beriman mati. Kada wani yang mesti menyangka nama baik. Itu aja. Maka bahwa sangka-sangka itu yang Nabi adalah sama lawan manajer nang parman dusta. Padahal sangka itu di hati aja. Sama lawan tender nang paling dusta. Jadi kada usah ada nanti nama sangka-sangka itu kada boleh banyak sangkaan, kada boleh. Dan apabila kita menyangka baik lawan orang kita itu, lalu nyaman hati, nyaman pikiran, nyaman burung. Lawan kita menyangka orang dengan sangkaan yang baik, kita terganggu. Coba lama ada orang berjalan di rumah sangkaan kita maling, bapak kita takutkan kalau kehilangan. Lama kita menyangka hati orang manjur, susuk, panas-panas. Lalu menabrak puyur namanya. Ringkasnya orang-orang buruk sangka itu kan memang senang hati. Kabar banyak kan orang-orang disangkanya jahat. Orang-orang disangkanya jahat tak banyak. Jadi banyak pun namanya berdekat hatinya. Nang busia. Angka itu di rumah tangga ini terutama nama memanjukan. Ini ayatnya ku al-kusakum wa al-kusakum. Pada dirinya wawan. Jangan buruk sangka dengan manusia. Masing-masing menjaga. Supaya jangan sampai mati ke depan. Apa artinya hidup? Hidup dosi duit, hidup sehat, rupa bagus, tapi matinya mati kafir, kubur menyala-nyala. Jadi neraka, kubur jadi neraka. Neraka ada artinya hidup. Gara-gara bisi hati nang ada sangka-sangka kada bahaya lawan nang sangka. Walhasil minta aja sudah paham bisan pender lawan ini nang. Ya pertaruh ulun mati malam ini. Ulun nyawa kada nyaman ulun dari malam tadi ulun men 12 kali bayar bocor. Lama ulah. Bukan membuka musibah kata-kata. Cuma supaya yang itu artinya mendoakan yang saja bukan membuka musibah kata menunjukkan doa kemudian ulun sama. Jadi kepada bini ulun yang sudah terkena sakit dulu apa namanya pembantu dijaga ya. Ada kata tanda suhul khotimah naun ada kata tanda husnul khotimah. Pemilanya masing-masing hatinya baik sangka dengan matinya, tandanya baik dengan matinya. Pemila ada aja melihat keburukan dan madu, gak lagi sorong matinya. Kada baik iman mentuhnya. Diperhatiakan ini. Baca Quran bagus, baca surawat bagus. Tapi yang tanda mati beriman melawan mati kada beriman ini yang penting. Adakah itu di hati kada? Itu yang penting dijaga. Nahadu abi anwi telah berkata sebahagian orang wali-wali daripada keturunan abi anwi. Artinya duriat nabi nang anwi atobuhus sufla muwanda'un bisuyuk wanwan bermula tobi'ah yang sangat hina. Muan dahan digantung bisu itu dengan buruk sangka. Jadi tobiat nanabia bergantung di sifat buruk sangka. Sangka. Lalu bergantung sifat tenang dan buruk-buruk yang jahat-jahat. Apabila orang sudah jahat sangkanya, sifat yang buruk itu tergantung. Banyak mana yang jahat. Coba misalnya kita jahat sangka kepada orang. Lalu timbul kita itu marah lawan orang itu. Dari kita marah, lalu kita menjauh. Dari menjauh, tinggal timbul mengupas. Limbahnya mengupas, timbul perpecah belah. Rangkang hubungan. Semua daripada buruk. Macam-macam kejahatan yang tergantung di situ. Jadi lamun lawan mati naik dengan buruk sangka. Sifat penang baik itu kan adalah penang jahat kalau sama orang gantung. Cucuk aja lamun nang tapi iman mah nang. Cucuk aja lamun nang jadinya mun. Syekh Rulun Hadar Syekh. Iza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu وصدق ما يعتاده من توهمه وعاد محبيه بقول عدوه وأصبح في دير من الشك مظلمين إذا جاء فعل المرء ساءت ظنونه تندى تندنيا قرم نم جهد سنك حتنيا بروح حتنيا سنكنيا يأتو ساء فعل المرء جاء جواز على فرمال وسلم namun sudah hatinya sudah buruk, kenapa aja kalian buruk? Coba lama sudah hati telah buruk-buruk. Kalau masuk, lalu tarik saja. Limanya tarik, kada mau menghadapi Tuhan Madu, itu kan mau berhadapan. Amun berhadapan banget, mesti kada mau berhadapan. Muhanya lihat saja, mesti meramah. Lamun Madu menyurungi, banyak misalnya mesti dibalik-balik, banyak misalnya dibalik-balik. Pokoknya apabila sehat kita bercocok itu sudah segala macam rusak. Maka itu tanda mata beriman. Coba berpikir dari sini diriku. Apa gunanya kalau mati kita beriman, kirinya sudah ada di hatinya. Di hati kita nih kiri kita bermati kita beriman. Apa gunanya baca salawat? Apa gunanya? Sembahyang macam-macam. Lama lawan madu aja buruk sangka, buktinya buruk sangka itu nama ramu, bepandaran bahadapan pada mau, bemes-mes sama ada mau. Ini asal memang kayakan aja lawan anak yang tua. Iya kan? Lama lawan memang tulisan nyawa-nyawa jaga rumah kita beda iman, tapi tidak ya upaya. La haula wa la quwwata illa billah. Menanggap sama laki laki engkau ya Muhammad, ada kau juga memberi hidayah lawan siapa yang tentang kasih. Siapapun yang tentang sayangnya pada kau memberi hidayah. Cuma inna alaika illal balagh tugas dan kemana menyampaikan masalah disampaikan dan selesai. Jadi sangat terang dan jelas pandangnya. Orang mati gagal beriman dan orang mati gagal beriman. Tandanya buruk sangka lawan baik sangka. Doakanlah ulun sarumahan yang dalam badan diampuni Tuhan dan terzahir batin. Apa sifat yang menjadi kebiasaannya nang selalu pakainya siang malam yaitu menyangka orang buruk. Hobinya sudah menyangka orang buruk. Lalu hobinya mengupat-upat orang. Hobinya sudah merangut-merangut bahagia. Hobinya sudah pada merangut-merangut bahagia. Beberapa memang sudah tanda jaga pada beriman mati. Wa'ada muhibbihi biqawli aduhihi. Disambung lagi. Dan ia memusuhi orang yang berbuat baik lawan-lawannya. Ya kaum pemalak kita lah sambat berbuat baik, memberi nafkah, malah jadi mendoakan, memberi amalan, yakin yang memberi itu berbuat baik itu, tapi karena lalaki pun dimusuhinya, dia tonggol di anak. Nah, karena inya katuju mahasipan bader, ulang menang malam musuh lawan melakang. Nya agak yang memang terdekat tujuan laki-laki. Lantaran seorang nurus lantaran laki, mahasipan dari orang lawan. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Nah, ya dalam terjadi laki berpikir apa? Pikir telah laki pada sulat yang dibalinya tidak dalam lambat. Dibalinya sampai sulat lambat. Kawin pun punya kan lain, lanan. Lanan. Kan lelaki ini kan senjata ini kemampuan. Mau sudah kata kau dipertahankan lagi. Kata kau dipertahankan lagi. Mau kata kau awam pertahankan sudah kuat. Istilahnya sabar itu ada batasannya. Salah satu nilai yang mau dirimi. Minas. Dan jadilah ia. Minas syakki karena sifat buruk sangka tadi. Sama lawan orang yang berada di malam yang gelap. Nah, artinya ya, salah kata. Orang tak kata apa? Motor pada belakangku, rojok-rojok. Nangka itulah orang yang buruk sangka. Kada ada lagi gawinya yang bujur. Nang diyakin akan nyawa, wadah koma yang nang diyakin akan tupa. Paradaan itu paradaan nang bujur. Wala ba'sa bil hazmi wa tathabbuti fi kulli amrin wa 'ala sukun ila man la taqdi wa ala wa tajribu wa taqdi Allah. Dan kata artinya boleh-boleh aja bil hazmi dengan menuntut keyakinan, mencari keyakinan. Wa tathabbuti dan mencari kekuatan kebenaran pada setiap perkara dan ketiadaan langsung percaya kepada orang yang belum kita uji dulu karena hatinya sehingga hatinya kita uji dulu supaya kita yakin itu boleh aja padu laki dan menguji hati bini. Lalu diparakan madunya itu dan diparakan madunya. Dan sudah berparak, lalu dipuji madu seikung. Waktu mau memuji seikung ini lah, lihat dengan seikungnya. Bila jadi nak obat, nah pasti hatinya sangat baik. Ini sangat baik. Ini usap sampai dari iman. Nah kita mau uji itu kan apa-apa boleh. Baik itu nanti seikungnya pulang. Kita uji pulang namanya. Sekalinya mungkin juga malah muncul, nah, menurut kita ngarangnya salah pilih, tapi ini orang-orang hatinya pada lalu. Mari maka menurut salah, kira-kira sudah salah, nah, apa salah ya? Berusuk untuk dalam saya kesalahan ini, nah, apa salah, nah, apa salah? Mata salah. Nah, nih, itu senang kalau pada penjara kan, apa? Bergeret-geret di hati aja kan kena tawa, bisa jatuh telak. Sebab itu bisa jadi kinayah. Ini tujuan pada Bapak supaya kita itu hidup serta iman, mati serta iman, itu aja. Nah, hidup misalnya sehat, kalau dari mana apalagi, kalau dari mana, batuk-batuk. Ini sehat, tapi matinya kada iman, kenapa ada apa lagi jaringan juga pula? Matinya kada iman pun. Gara-gara kata jumlah nyangka dengan kada diri. Coba lah mun hendak menyangka juga, sangka nang baik-baik aja. Mun hendak menyangka juga, sangka nang baik-baik. Mun hendak juga. Tapi nang benar-benar, jangan ada menyangka lagi. Lalu, namanya sangka, mau uji, karena ini bagus hatinya karena apa? Anda beli Quran misalnya dari kepalanya, nyawa mesti kalau saya ambil itu berapa kali? Mau uji nih, boleh itu boleh aja. mengetahui bujur kesatunya, rikat atau nafas baik mulianya, laba. Fa inna hadza min sima al-adalah. Ini adalah sebahagian daripada alamat kurang sore enam bulan. Kurang sekali bahar itu memang kat lagi mengumum kurang. Mengetahui sebab apa bilanya kada bagus, hatinya kada sesuai. Apabilanya hatinya bagus, lagi ulang kawan. Nah, mengetahui bagus kada diuji. Ini aturannya sebelum diulang dari bini, aturannya diuji dulu. Menjelajah dari bini, lalu diuji ke jalan. Nah, hehehe. Ujar malik. Tangis malik. Jadi ujar kanan-kanan ada kalau ya kalau. Ya kan? Anu, teliti sebelum membeli. وَبِرْضِ اللَّهُ عَنْهُ لَسْتُ بِالْحَبِّ وَلَا يَغْذِرْنِ الْحَبُّ Ujar Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukannya aku ini mengambil sesuatu dengan segera. Aku pada mau jadikan mengambil sesuatu dengan cepat-cepat pada mau harus aku uji. Nah, jadi boleh ya. وَلَا يَغْذِرْنِ الْحَبُّ dan aku mengambil dengan segera itu kada bisa ditipunya. Artinya kaya apa aja aku kada mau segera. Aku uji dulu. Aku uji dulu. Jadi kita setiap sesuatu anak-anak ditukar itu kan biasanya kada langsung ditukar ya kalau kita gunakan ahlinya dulu. Untuk kalau diuji ulang kepala, sebab kalau kena ketukar barang palsu. Wal hadaratu lil hadari min al ikdi wa israri ala al adawati wa adam qabul al udri. Nah, inilah lagi wasiat dia. Terang terus sajalah apabila sudah wasiat itu dibaca, itu menunjukkan bahwa umur membaca wasiat itu akan habis. Wal hadaratun lil hadari min al hikmi wal israri ala al adawa wa adami qabul al mudri. Jauhi orangmu sejauh-jauhnya daripada di dalam hati ada disifat dan. Dendam itu asalnya kita itu ada paut, ada dulu perkelahian, ada permusuhan asalnya. Limbah itu aman, sudah beraturan. Tapi dendam masih ada di dalam hati itu. Nah, ini nang di tangan. Kalau sudah ada urusan, selalu ada, selalu ada nanti, udah jangan ada lagi. Dendam itu jangan ada lagi. Mbak Surah, api dipajari dan banyak, udah. Jangan lagi diulang-ulang diulang-ulang sekali lagi. Wal israri ala adawah, apalagi mengakali atas terus-terusan menjadi musuh. Kan adanya ada dulu permusuhan. Terus-terusan permusuhan kada mau diakur. Makanya itu jangan diakur. Tapi masih ada dendam, jangan. Ini semuanya anu penyakit katun. Wa adami qabul al-udri dan adam menerima permintaan daripada orang. Kalau orang yang membuat kesalahan kita minta maafnya misalnya mati lalu di malam raya ulun banyak-banyak minta ampun lawan dia di Jerman puja berucap ii dalam aku ampun kada malah kalau menemukan hangus si Margo tadi hendak mencium ke tangan menyatakan ini mengaku salah ini hendak membujur diri minta ampun tak ada maaf untuk anda Allah Ta'ala yang ma'ulah yang memberi makanan yang bisu surga bisu neraka yang menggalakkan dengan dia makan dengan dia akan mendengarkan itu pun pamamah pengampun orang kafir saja nang kada percaya mas tadi lawan Allah Ta'ala lalu inya berislam Ya tanam kaya kata keluar betapa bersyukur. Ya ampun ya Tuhan. Ya tadi balik foto inna Allah wa mutawabin wa mutahirin. Dijadikan Tuhan habibnya kakak-kakaknya. Tuhan tak lagi. Ada kita orang minta maaf, minta ampun, mengampun Allah. Kenapa jadi kita cari itu? Kenapa kita kadang mau memberi maaf dan ampun? Kan kaya kajam jalan kalau nafsu. Nafsu kan kaya kajam jalan. Apa artinya hidup di dunia? Lalu nafsu kan kaya kajam jalan. Allah Ta'ala ajak azab ayat itu. Maka kita disuruh menuruti akhlak Tuhan. Kalau pemurah Tuhan kita disuruh. Kasih sayang Tuhan disuruh. Kalau bisa kasih sayang. Pemaaf kita suruh juga pemaaf. Baik itu Tuhan kalim, kada penyarikan, itu disuruh juga jangan pemaaf. Allah Ta'ala ulang menutup kesusupan walang, jangan menutup kesusupan walang. Jadi janganlah kita itu terus-terusan bermusuhan di hati. Atau mau bakur, tapi mandi azan di sana, ya itu dan dalam. Atau ada malah membeli maaf kalau orang yang minta maaf. Ini dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini mengenai Imam Syafi'i. Kita kan ada bisi Imam empat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Bakal kekayaannya. Lalu dengan adanya pemimpin empat ini bakal kekayaan dan uji mamuji maka pengikut orang maksudnya yang empat ini bakal lahir. Lihat di Mekah, lihat di Madinah. Orang sembahyang masing-masing mazhabnya. Adana Allahu Akbar melepas tangannya. Adana Allahu Akbar berdoa. Nah, ada yang limba Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim menyari. Ada yang limba Allah Akbar. Gemet saja bismillahnya. Menya Allah Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakumpul menyerat menghangkat di sana. Rana ya. Kadang-kadang bakal lahiran, bahasa sambat-sambat. Apa sebabnya? Sebabnya yang jadi pengikut ini karena pada orang, kenapa? Sebab kepala-kepalanya ini bakul. Nah itu, saling uji mamaji dan saling langkul-melangkul. Nah ini, jadi diharapkan kepala-kepala pemerintah. Supaya hendaklah saling uji mamuji kepada kawannya dan saling merangkul kepada kawan-kawannya walaupun beda pakaiannya, walau beda warna, walau beda. Nah, apa itu maksudnya? Pendera, ya kan? Walau beda cap di baju, tapi namun beda tata-tata agama dan tata-tata negara. Inilah lawan anggap ingin negara kita aman. Kalau memang dimaksud supaya hancur negara hancur, kita sendiri hendak hancurnya, silakan para pemimpin-pemimpin politik beradu politiknya. Masing-masing bahkan taman muntung, nang ini mahin, mahina kaya nang sikong, nang ini mencaci kaya nang sikong. Silahkan anak buahnya masing-masing kena main pedang. Main pedang. Lalu kaca. Nah ini kalau nak imam tadi ada Syafi'i, timbul kotor di hati, bicara dengan hal ini. Coba lihat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman. Ini satu dengan yang lainnya ini Rasulullah memuji. Rasulullah sebagai presiden memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, memuji kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Nah, karena presiden memuji pada empat nama lain ini, maka nama lain ini karena dipuji oleh orang tua, berarti menjadi kalau nama satu ini, mama, misalnya Abu Bakar aja, nama lainnya ada, kamu kan nama tiga ini. Menambah tiga ini kamu, pengikut nama tiga ini, berapa pun pengikutnya, kamu juga. Akibat nama di atas ini kenapa karena bisa dilakukan. Nah ini contoh Rasulullah di jam-jam mana. Memang bisa menyenang di bawah awal ini. Nah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali saling puji memuji kepada pasangan yang lain. Karena menjaga di bawah awal ini, pengikut sorong ini, supaya pengikut sorong dan pengikut yang lain kadang bisa berat-berat. Nah inilah mudah-mudahan ada di antaranya ulang-ulang politik, nang kehadiran terakhir pada ini hari hendaklah bersatu para pemimpin politik nang 24 partai nang sudah diakui nang akan bertarung di medan Allah Ta'ala. Marabutakan ada kursi, rupanya kan ada di kursi di rumah lah. Dipesankan kepada mereka-mereka dipesankan, ini pesan mana aja terserah aja, dipesankan supaya jangan dicampur la ilaha illallah dengan nama lain. La ilaha illallah sahjaku masuk partai karena Allah, jangan dicampur nama lain. Sahjaku berpartai karena Allah dan pangkat. Nah, jangan menyekutukan Allah dengan pangkat. Jangan menyekutukan Allah dengan kedudukan. Itu yang disebut pejabat-pejabat yang tergelincir. La ilaha illallah. Iyyaka